بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه مباركا عليه كما يحب ربنا ويرضى أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا أما بعد ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله. Insyaallah ta'ala kita akan memasuki inti dari kitab Lum'atul I'tiqad. Disebutkan di sini muqaddimatu Lum'atul I'tiqad, pendahuluan dari kitab Lum'atul I'tiqad. Qala Syekh Al-Imam Al-Alim Al-Awhad Syaraful Islam Mufti Al-Firaq wa qudwatul anam auhadul zaman muwaffaquddin Abu Muhammad Abdullah bin Ahmad bin Muhammad bin Qudama al-Maqdisi qaddasallahu ta'ala ruhahu wa nawwara dharihahu. Berkata asy-syekh Imam Al-Alimul Auhad, orang yang berilmu, seorang alim satu-satunya, Syaraful Islam, kemuliaan Islam, Muftil Firaqi wa Qudwatul Anam, ahli fatwanya kelompok-kelompok dan golongan, serta panutan tauladannya manusia, Anam, Auhaduz Zaman, satu-satunya orang di zaman itu. Muftinya kelompok dan golongan, satu-satunya panutan manusia di zaman itu. Muwaffaquddin, julukan beliau adalah Muwaffaquddin. Orang yang diberi taufik dalam agama ini. Abu Muhammad, kunyah beliau, nama beliau adalah Abdullah bin Ahmad bin Muhammad bin Qudamah al-Maqdisi. Nisbah kepada Baitul Maqdis. Qaddasallahu ta'ala ruhahu wa nawwara dharihahu. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala mensucikan ruhnya dan menyinari kuburannya, yang memberikan cahaya pada kuburannya. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Alhamdulillahil mahmudi bikulli lisanin. Segala puji bagi Allah yang dipuji dengan setiap lisan-lisan hambanya. Al-ma'budi fi kulli zaman. Yang dia, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala, dibadai pada setiap zaman, setiap masa. Alladhi la yakhlu min ilmihi makanun, yang tidak ada satu tempat pun yang luput dari ilmunya, dari pengetahuannya. Ini mukadimah dari Al-Imam Ibn Abdul Ghani Al-Maqdisi Ibn Qudamah Abdul Ghani Ibn Qudamah Al-Maqdisi rahimahullah ta'ala, sebelum masuk dalam inti kitab. Disebutkan tentang sifat-sifat Allah yang dipuji pada setiap lisan-lisan hambanya, yang dibadai di setiap masa dan waktu, yang tidak luput dari ilmunya tempat manapun. Wala yashghaluhu syanun an syanin, dan tidak ada suatu urusan, barakallahu fikum, dan urusan yang berikutnya yang menyibukkannya. Gambarannya barakallahu fikum, kalau manusia mengerjakan ini, yang lainnya pekerjaannya enggak tertangani. Tapi Allah Subhanahu wa taala tidak demikian. Semuanya barakallahu fikum tertangani. Tidak tersibukkan dengan suatu urusan, urusan yang lainnya terbengkalai, tidak. Allah tidak tersibukkan dengan itu semuanya. Semuanya bagi Allah mudah. Jalla 'anil asya' wal andad, yang maha mulia atafan asbah. Jalla 'anil asbahi wal andadi, yang maha mulia dari penyerupaan dan tandingan. Iya. Wa natanazzaha 'anil sahibati wal aulad, dan dia Allah Subhanahu wa taala disucikan, maha suci dari sahibah, istri dan anak-anak. Allah tidak beristri dan tidak beranak. Wa nafadha hukmuhu fi jami'il ibad, dan hukum ketetapan Allah Subhanahu wa taala berlaku bagi seluruh hamba-Nya. Ini mengisyaratkan berkaitan dengan pembahasan takdir. Semuanya berlaku. Tidak bisa luput dari ketetapan hukum dari Allah Subhanahu wa taala. Iya. La tumatsilul ukul bitafkir. Akal-akal manusia atau akal-akal makhluknya tidak bisa memisalkan Allah Subhanahu wa taala dengan pikiran-pikirannya. Allah semisal dengan ini, semisal dengan ini. Tidak sampai, tidak bisa. Iya. Dipikirkan, dimisalkan dengan ini, tidak bisa, tidak sampai akal manusia, ya akal makhluk. Wala tatawahhamuhul qulubi taswir, dan hati-hati hambanya itu tidak bisa membayang-bayangkan dengan gambaran. Iya. Kalau tamtsil tadi ada contohnya dari makhluknya. Kalau takyif ya taswir ini tadi dibayang-bayangkan saja, tidak ada contohnya. Bayang-bayangkan itu juga tidak bisa. Iya. Laisa kamitslihi syai'un wa huwa samiul basir. Tidak ada sesuatu pun yang semisal dengannya, dengan Allah Subhanahu wa taala, dan dia maha mendengar lagi maha melihat. Asy-Syura ayat 11. Iya. Barakallahu fikum. Lihat susunan mukaddimah beliau rahimahullah. Alhamdulillah mahmud bi kulli lisan, terakhir nun, al-mabud bi kulli zaman, nun, alladzi la yakhlu min ilmihi makan, nun ya, wa la yashghalu shanun man anshan, tidak menyibukkan satu urusan dari urusan yang lainnya. Ya. Nun-nun semuanya. Setelah itu jalla 'anil asbah wal andad, dal, tanazza'a 'anil sahibah wal aulad, dal, ya. Barakallahu fikum. Terus nafadhul hukmu fi jamil ibad. Ya, dal. Kemudian berpindah lagi. La tumatil ukul bitafkir. Akhirnya ra. Wa la tatawahhamul qulub bitaswir. Ini juga butuh ilmu kayak gini, enggak sembarangan, susah kayak ini. Ya. Laisa kamitsli syai'un wa huwa as-sami'ul basir. Ya. Ra semuanya. Lahul asma'ul husna was sifatul ula, dan miliknya lah, milik Allah lah nama-nama yang paling indah. Al husna ini sim tafdil muannats. Ya, yeah. Kalau mudzakarnya ahsan, kalau muannatsnya husna. Karena al asma' jamak taksir termasuk muannats, jadi al husna sifatnya. Ya. Yeah. Wasifatul ula, dan miliknya lah, milik Allah lah sifat-sifat yang paling tinggi. Ar-Rahmanu 'alal arsyistawa, dialah Allah yang Maha Pengasih, di atas arsy-Nya beristiwa. Ya. Istiwa itu 'ala wartafa, tinggi dan naik di atas arsy. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard wa ma bainahuma wa ma tahta thara, miliknya lah, milik Allah lah apa-apa yang di langit dan apa-apa yang di bumi dan apa-apa yang di antara keduanya, di antara langit dan bumi. Wa ma tahta thara, dan apapun yang ada di bawah tanah. Ya, apa-apa yang ada di bawah tanah. Wa in tajhar bil qawli fa innahu ya'lamu sirra wa akhfa, dan jika engkau menjaharkan, mengeraskan ucapanmu, ya, mengeraskan ucapan, maka sungguhnya dia Allah Subhanahu wa taala mengetahui asir yang rahasia, wa akhfa, dan yang lebih samar lagi. Allah mah tahu. Ahata bi kulli syai'in ilman, dan ilmu Allah Subhanahu wa taala itu meliputi segala sesuatu. Wa qahara kulla makhlukin 'izzatan wa hukman, dan dia Allah menguasai seluruh makhluknya dengan kemuliaan dan hukumnya, ketetapannya. Wa wasi'a kulla syai'in rahmatan wa 'ilman, dan rahmat serta ilmu Allah Subhanahu wa taala itu luas, meliputi segala sesuatu. Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bihi 'ilman. Dialah Allah mengetahui apa-apa yang ada di hadapan mereka dan apa-apa yang di belakang mereka. Wala yuhituna bihi ilman, akan tetapi mereka, makhluknya, itu ilmunya tidak bisa meliputi Allah. Ilmunya tidak bisa meliputi ilmunya Allah. Mausufun bima wasofa bihi nafsahu, dialah Allah yang disifati dengan sesuatu yang dia mensifati dirinya. Fi kitabil azim, dalam kitabnya yang agung, yaitu dalam Al-Quran. Sebagaimana kaidah yang sudah kita bahas berkaitan dengan sifat-sifat itu tauqifiyah, berhenti di atas nas Alkitab dan Sunnah. Karena yang pantas memberikan sifat itu Allah Subhanahu wa taala. Wa 'ala lisani nabiyyil karim, dan disifati dengan sifat-sifat yang disebutkan melalui lisan nabinya yang mulia, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, ini mukaddimah yang disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Qudamah Al-Maqdisi rahimahullahu taala. Sekarang kita membacakan penjelasan dari Asy-Syaikh Al-Faqih Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala. Kata beliau, lum'atul i'tiqad. Al-lum'ah tutlaqu fil lughati ala ma'anin. Kata al-lum'ah itu dalam bahasa Arab dimutlakkan atas beberapa makna. Artinya memiliki beberapa makna. Minha, di antara makna lum'ah, al-bulghah minal 'aish, bekal untuk hidup. Bekal untuk hidup. Barakallahu fikum. Disebutkan dalam catatan kekinya cetakan saya ini, al-bulghah ma yakfi lisaddil hajah wa la yafdhulu minha. Bulghah itu sesuatu yang mencukupi kebutuhan, tidak lebih. Berarti seperti mencukupi itu kebutuhan primer aja, enggak lebih. Cukup. Wa hadzal ma'na ansabu ma'na li mawdu'i hadzal kitab, dan makna ini, bekal dalam hidup, ini adalah makna yang cocok untuk tema kitab kita ini, kitab ini. Fa ma'na lum'atul i'tiqadi huna, maka kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, makna lum'atul i'tiqad di sini adalah al-bulghah minal i'tiqadis sahihi al-mutabiq li madhhabis salafi ridwanullahi alaihi. Bekal berupa keyakinan yang benar. I'tiqad, keyakinan yang benar, yang mencocoki madhab pendapatnya salaf, salafus soleh. Semoga Allah meridhai mereka. Barakallahu fikum. Wala i'tiqad, adapun i'tiqad, lum'ah sudah, bekal yang mencukupi. Kata beliau rahimahullah, al-hukmu dhihni al-jazim. hukum secara akal yang sifatnya pasti, jazim, pasti. Iya. Fa in tabaqa al-waqi' fa sahihun wa illa fa fasidun. Jika hukum yang pasti itu, yang diketahui secara akal itu mencocoki kenyataan, maka itu i'tiqad yang sahih, i'tiqad yang benar. Wa illa, jika tidak, keyakinan secara akal tadi yang dia pastikan tadi tidak sesuai dengan kenyataan, fa fasidun, maka itu i'tiqad yang rusak. Ini i'tiqad secara bahasa, secara terminologi ya, secara istilah. Adapun secara bahasa, kita tambahkan sebagai faedah, secara bahasa li'tiqad minal akad. Akad itu maknanya ar-huwa ar-rabdu wasyad. Ya. Barakallahu fikum. Mengikat dan mengumpulkan syad. Barakallahu fikum. Sehingga di antara para ulama ketika menjelaskan hadis dari sahabat Ibnu Mas'ud, kalau enggak salah insyaallah, bahwasanya beliau radhiyallahu anhu pernah mengatakan, ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'kidu asabi'ahu fit tasbih au kama qala. Atau yang demikian dari ucapan beliau radhiyallahu anhu yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud. Aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu mengakat ketika tasbih, yaitu ketika dzikir setelah sholat. Barakallahu fikum. Dijelaskan ketika daurah Syekh Badr bin Badr Al-Anazi, beliau mengatakan mana al-akad secara bahasa itu ar-rabdu syad. Maka kalau dikatakan menghitung dzikir ketika tasbih, tahlil, takbir ketika itu dengan gini, itu namanya bukan akad itu. Itu namanya al-ad, menghitung. Karena lafaz hadisnya apa? Al-aqdu. Kemudian beliau al-aqdu itu demikian. Subhanallah, alhamdulillah, Allah akbar, subhanallah, alhamdulillah, akbar. Gini. Kaifiahnya demikian. Kalau gini itu namanya menghitung. Kata beliau Syekh Barakallahu fikum hafizahullah. Sempat ramai, maksudnya bingung selama ini sebagian mereka karena mengamalkan demikian ya. Tapi memang di antara para ulama mengamalkan hal itu adalah perkara yang luas ya. Bisa demikian, bisa demikian. Di antaranya adalah Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin sendiri. Beliau mengatakan luas sifat hal tersebut, boleh demikian, boleh. Wallah alam. Al-muhim itu secara bahasa dari al-aqad. Baik, berkaitan dengan al-i'tiqad tadi, jika mencocoki kenyataan itu i'tiqad yang sahih, jika tidak mencocoki kenyataan maka itu i'tiqad yang rusak. Fasid. Maka ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah, di antara i'tiqad yang sahih adalah i'tiqadnya ahlus sunnah wal jamaah, ya itu sudah ma'ruf. Barakallahu fikum. Berkaitan dengan sifat-sifat Allah dalam hal ini. Allah memiliki sifat. Dan di antara contoh i'tiqad yang fasid adalah i'tiqadnya kelompok Mu'tazilah. Kenapa Mu'tazilah memiliki i'tiqad yang fasid yang rusak? Karena Mu'tazilah ya'takidun annallaha la yattasifu bis sifat. Bahwasanya Allah tidak memiliki sifat. Maka ini i'tiqad yang batil karena tidak sesuai dengan kenyataan. Barakallahu fikum. Mu'tazilah itu menetapkan nama saja, Rahman Rahim, tapi Allah tidak memiliki sifat rahmah. Na'udzubillah. Itu sebagai contoh saja. Mencocoki kenyataan maka itu i'tiqad yang sahih, tidak mencocoki kenyataan maka i'tiqad yang rusak, yang fasid. Qala rahimahullah, berkata Syekh Muhammad bin Shalih Al Utsaimin rahimahullah, ma tadammanathu khutbatul kitab. Ya, sesuatu yang terkandung dalam khutbah kitab Lum'atul I'tiqad yang dibacakan tadi. Apa kandungannya? Tadammanat khutbatul muallifi fi hadzal kitabi ma ya'ti. Khutbahnya muallif Al-Imam Ibnu Qudamah Al-Maqdisi terkandung dalam kitab ini, terkandung padanya ma ya'ti, perkara sebagai berikut. Al-awwal, yang pertama, al-bada'atu bil basmalah iqtida'an bi kitabillahil 'adzim. Muallif memulai kitabnya ini dengan basmalah, ya, bismillahirrahmanirrahim. Ini mencontoh, menauladani kitabullah al-azim, yaitu Al-Quran. Ya, Al-Quran tiap-tiap suratnya diawali dengan basmalah, kecuali surat Al-Bara'ah, At-Taubah. Ya. Barakallahu fikum. Berkaitan dengan basmalah termasuk surat atau enggak, itu khilaf ya, dalam Fatihah ya. Al-Muhim dalam surat An-Naml jelas termasuk dalam surat Al-Naml itu ya, bismillahirrahmanirrahim, dalam suratnya Nabiullah Sulaiman kepada Orakallahu fikum pembesar Saba, yang biasa mereka sebutkan dengan Ratu Bilqis atau semisalnya ya. Itu disebutkan bismillahirrahmanirrahim. Tapi berkaitan dalam surat Al-Fatihah itu khilaf, ada yang mengatakan tidak termasuk, ada yang mengatakan termasuk. Al-Muhim yang rajih, yang masyhur dari pendapat para ulama sekarang, tidak termasuk ya. Wattiba'an li sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dan memulai suatu karya tulis, tulisan dengan bismillah, itu mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Barakallahu fikum. Di mana beliau Rasulullah SAW menuliskan sebuah kitab kepada Herakl, pembesar Romawi ketika itu, beliau barakallahu fikum memulai dengan bismillahirrahmanirrahim. Dan juga mengikuti sunnah Nabi sebelumnya, itu Nabi Sulaiman, ya, sebutkan dalam surat An-Naml dari surat ayat 30. Dalam lafaz wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Ya. Wa makna bismillahirrahmanirrahim. Sekarang maknanya, apa makna bismillahirrahmanirrahim? Sering kita mengucapkan. Ai af'alu syai'a musta'inan mutabarrikan bikulli ismin min asma'illahi ta'ala al-mausufi birrahmatil wasi'ah. Yeah. Makna jadi bismillahirrahmanirrahim, aku melakukan sesuatu dengan meminta tolong dan meminta berkah dengan seluruh nama, atau dengan taib, dengan seluruh nama, dari nama-nama Allah Ta'ala yang disifati barakallahu fikum dengan rahmat yang luas. Yeah. Sangat agung berarti. Yeah. Dan kita tinggalkan perkara-perkara yang mulia, meminta tolong, meminta berkah dengan seluruh nama-nama Allah yang disifati dengan rahmah yang sangat luas. Itu bismillah, dengan nama Allah, seluruh nama Allah. Wa makna lafzul jalalah Allah, ya, apa maknanya? Al-ma'luh. Ya, Allah itu asalnya al-ilah. Ya, kemudian diidghamkan alif lamnya dengan al-ilah, jadi Allah. Ya. Hingga di antara para masyayikh sekarang ada yang namanya Asy-Syaikh Abdul Ilah Ar-Rifa'i, ya, yang berada di Madinah. Barakallahu fikum. Ya, makna Allah itu al-ma'luh, ay al-ma'bud. yang diibadai atau makna yang disembah. Ya. Hubban wa ta'dhiman wa ta'alluhan wa syauqan, yang diibadai dengan penuh rasa cinta, rasa pengagungan, rasa penghambaan dan rasa rindu. Itu lafzul jalalah Allah. Sehingga kita bisa menilai diri kita masing-masing. Apakah kita dalam beribadah kepada Allah dipenuhi rasa cinta kepada Allah, rasa pengagungan, yaitu dengan khusyuk tentunya, ya, ciri-ciri pengagungan beribadah. Ta'aluhan, penghambaan diri kepada Allah, dan rindu. Ya, setelah melakukan ibadah, pengen lagi. Ya, rindu. Ya. Syauqan. Itu makna lafzul jalalah Allah. Wa mana ar-Rahman, ar-Rahman dzurrahmatil wasi'ah, yang memiliki rahmat yang luas. Ya, rahmatnya luas, mencakup muslimnya dan kafirnya. Ya, luas rahmat Allah. Ya, tetap dikasih kenikmatan walaupun kafir. Ya. Barakallahu. Tetap binatang buas terhadap anaknya tidak akan menerkam. Itu bentuk rahmatnya Allah. Ya. Sehingga binatang buas tidak menerkam anaknya. Ya. Rahmat yang sangat luas. Warrahim, makna ar-rahim, al-musil rahmatau man sya'a min khalqihi. Ya. Makna ar-rahim, yang menyampaikan rahmatnya kepada siapa saja dari makhluknya. Ya, yeah. Sehingga barakallahu fikum, ar-rahim ini khusus bagi kaum mukminin. Ya, yeah. Rahmat yang Allah berikan kepada hamba-hambanya yang beriman. Kalau ar-rahman itu sifat rahmah yang Allah berikan kepada seluruhnya. Tapi kalau ar-rahim khusus. Ya. Yeah. Wal farqu baina ar-rahmani war-rahimi, maka perbedaan antara sifat Ar-Rahman dan Ar-Rahim, atau nama Allah Ar-Rahman dan Ar-Rahim, ya. Annal awwala bi'tibari kauni rahmah wasfan lahu, bahwasannya yang pertama yaitu Ar-Rahman itu dinilai dari keadaan rahmat itu sebagai sifatnya Allah. Ya. Yeah. Wathani bi'tibariha fi'lan lahu yusiluha man sya'a min khalqihi. Dan yang kedua yaitu ar-rahim itu dinilai, dilihat dari sisi pandang fi'lan lahu, yaitu perbuatan Allah subhanahu wa ta'ala memberikan sifat rahmatnya, ya, yeah, kepada siapa saja yang Allah kehendaki dari makhluk. Yeah. Bisa kita simpulkan Rahman itu sifat dzatiyah, sifat yang ada pada diri Allah subhanahu wa ta'ala. Ar-Rahim itu menunjukkan sifat fi'liyah, sifat dari perbuatan Allah subhanahu wa ta'ala. Allah menghendaki merahmati kepada hambanya yang Allah kehendaki. Yeah. Menghendaki untuk memberikan rahmat kepada hamba-hambanya yang Allah kehendaki dari makhluknya. Athani, yang kedua, kandungan dari khutbahnya muallif dalam kitab Lumatul Itikad. Athana'u 'alallahi bilhamdi. Ya, terkandung padanya memuji Allah subhanahu wa ta'ala dengan alhamdulillah. Ya, dengan alhamdu, pujian. Ya, menyanjung Allah Subhanahu wa ta'ala dengan pujian. Ada syekh, walhamdu dzikru awsafil mahmud al-kamilati. Ya. Hamd itu menyebutkan sifat-sifat yang dipuji secara sempurna. wa af'alihil hamidah ma'al mahabbatillahu wa ta'zim, dan perbuatan-perbuatan yang terpuji disertai kecintaan kepadanya dan pengagungan. Ini alhamd. Sehingga ada perbedaan antara alhamdu dengan al-madah. Kalau secara bahasa Indonesia, alhamd dan al-madah itu pujian. Tapi alhamdu ini disebutkan menyebutkan sifat-sifat yang dipuji tadi secara sempurna, dan barakallahu fikum menyebutkan perbuatan-perbuatannya yang terpuji disertai apa? Rasa cinta kepadanya dan pengagungan. Tapi kalau madh, ini maknanya juga pujian, itu kadang-kadang cuma memuji saja, tidak disertai rasa cinta dan rasa pengagungan. Itu diantara perbedaan alhamdu dan al-madh. Kalau secara bahasa Indonesia pujian ya. Tapi dalam bahasa Arab itu kaidahnya apa? Ikhtilaful mabani yadullu ala ikhtilaf al-ma'ani. Perbedaan susunan sebuah kata, ya alhamdu dari ha, alhamduan dari ha mim dal. Itu menunjukkan perbedaan makna. Madhan dari mim dal ha. Beda sudah. Bahasa Indonesia maknanya sama. Itu saya kira juga berlaku dalam bahasa lainnya juga. Sehingga dalam bahasa Arab cukup fatal kalau misalnya dalam mengharokati salah. Ba sama ro misalnya. Bur. Itu maknanya gandum. Bur. Harokatnya dumah. Bar. Maknanya daratan. Bir. Harokatnya bir, kebaikan, kebajikan. Barakallahu fikum. Salah rokat, salah makna, fatal. Maknanya juga beda. Taib, itu yang kedua. Atsalis, yang ketiga. Innallaha, atau bisa kita rokati, annallaha mahmudun bikulli lisanin. Dalam khutbahnya mu'alif tersebut terkandung faedah bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu dipuji dengan setiap lisan manusia, setiap lisan hambanya. Wa ma'budun bikulli makanin, dan diibadai di setiap tempat. Ai kata Syekh rahimahullah menjelaskan maksudnya bagaimana Allah dipuji dengan setiap lisan atau setiap bahasa. Ai mustahikun wa jaizun. Artinya Allah itu berhak dan boleh. An yuhmada bikulli lughatin. Wa yu'bada bikulli buq'atin. Allah boleh diibadah, dipuji dengan seluruh bahasa. Dengan bahasa Indonesia, bahasa Jawa. Boleh. Dan dibadai bikulli buqatin, di setiap tempat kecuali yang dilarang, ya, di makbarah, di mautinil ibil, tempat atau kandangnya unta, ya, tempat menderumnya unta, ya, di hammam, kamar mandi. Almin pada asalnya boleh seluruh tempat. Maksudnya demikian kata Syekh Muhammad Al-Salih, dengan seluruh lisan, seluruh bahasa. Dan dibadai di setiap tempat. Boleh dan berhak untuk diabadai dan dipuji dengan bahasa tadi, bahasa-bahasa yang ada. Ar-Rabi, penjelasan yang keempat, kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, si'atu ilmillah, luasnya ilmu Allah Subhanahu wa ta'ala. Sangat luas. Kalau kita mengetahui yang demikian, meyakini luasnya ilmu Allah Subhanahu wa ta'ala, sudah kita mau melakukan perbuatan maksiat itu sudah benar-benar penuh perhitungan. Tapi kalau tidak memiliki ilmu, tidak memiliki keyakinan tentang luasnya ilmu Allah, ya sudah. Melakukan perkara-perkara yang menyimpang keharaman mudah. Karena merasa barakallahu fikum tidak diawasi oleh Allah. Tidak meyakini ilmunya Allah itu luas. Tayyib bikaunihi la yakhlu min ilmihi makanun. Luasnya ilmu Allah yaitu dalam keadaan tidak ada satu tempat pun yang luput dari pengetahuannya, dari ilmunya. Wa kamalu qudratihi wa ihatatihi. Dan khutbahnya mu'alif tadi terkandung padanya sempurnanya kudroh, kemampuan Allah Subhanahu wa ta'ala dan peliputannya. Haitsu la yulhihi amrun an amrin. Dari sisi satu perkara itu tidak bisa melalaikan Allah Subhanahu wa ta'ala dari perkara yang lain. Itu penjelasan dari la yashghalu syanun an syanin. Satu urusan itu tidak melalaikan Allah Subhanahu wa ta'ala dari urusan yang lainnya. Semuanya terawasi, semuanya barakallahu diketahui oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak luput dari ilmunya, peliputannya. Barakallahu fiik. Al-khamis. Kandungan yang kelima. Azamatuhu wa kibriya'uhu wa taraffu'uhu an kulli syabihin wa niddin mumathilin likamali sifatihi min jami'il wujuhi. Keagungan Allah Subhanahu wa ta'ala dan kesombongannya kibriya dan ketinggiannya an kulli syabihin dari seluruh penyerupaan dan tandingan mumathilin yang semisal dengannya. Allah itu maha tinggi, maha agung, maha sombong, maha besar. Dari segala sesuatu yang menyerupai dan yang menandinginya. Kenapa? Likamali sifati min jami'il wujuh. Karena sifat-sifat Allah itu sempurna dari segala sisinya. Sempurna semuanya. Maka ketika Allah disebut ini Allah maha tinggi, maha mulia, maha agung, maha suci dan seterusnya. Maka sifat-sifat Allah semuanya itu ada apa? Isim mubalagh, apa? Sighah mubalaghah ya. Atau sighah mutaljumu. Intinya mubalaghah. Serba maha sudah. Sifat-sifat Allah sempurna semua dari segala sisinya. As-sadis yang keenam. Tanazzuhuhu wa taqaddasuhu an kulli zaujatin wa waladin. Wadhalika likamali ghinahu. Kebersihan dan kesucian Allah dari seluruh istri dan anak. Allah disucikan dari memiliki istri. Allah disucikan dari memiliki anak. Wadhalika likamali ghinahu. Dan yang demikian itu menunjukkan kesempurnaan tidak butuhnya Allah. Ghina. Allah enggak butuh istri, enggak butuh anak. Menunjukkan apa? Kesempurnaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kesempurnaan tidak butuhnya Allah Subhanahu wa ta'ala dengan makhluknya. Ya ayuhan nas antumul fuqara ilallah. Tapi sebaliknya, manusia, hamba-hamba Allah itu semuanya butuh, fuqara, fakir. Sifatnya butuh kepada Allah. Adapun Allah ghaniyun hamid. Maha tidak butuh, maha kaya. Alias tidak butuh dan maha terpuji. Itu sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka alangkah barakallahu fikum sombongnya seorang hamba ketika tidak mau berdoa kepada Allah. Dalam sebuah hadis kata beliau sallallahu alaihi wasallam, man lam yad'ullah ghadiba alaihi aw kama qala sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa yang tidak mau berdoa kepada Allah, Sombong seolah enggak butuh, padahal sifatnya dia itu fakir, butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Sifat asalnya sudah. Tapi gua mau berdoa kepada Allah, maka sangat pantas ghadiba alai. Allah akan murka kepada dia, marah. Barakallahu fiik. Maka kita jangan sampai luput dari berdoa kepada Allah. Ini termasuk bentuk kesempurnaan tauhid seseorang. Jika dia mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, maka dia tentunya termasuk hamba yang sangat paling banyak berdoa kepada Allah. As-sabi, kandungan yang ketujuh, tamamu iradatihi wa sultanihi binufudhi qadaihi fi jami'il ibadi fala yamna'uhu quwwatu malikin wala kathratu adadin wa malin. Sempurnanya kehendak Allah Subhanahu wa taala dan sempurnanya kerajaan atau kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, sultan, dengan menjalankan ketetapannya, qadanya, hukumnya pada seluruh hamba-hambanya. Fala yamnahu quwwatu malikin. Kekuatan seorang raja itu tidak bisa menghalanginya. Wala kathratu adadin wa malin, dan banyaknya jumlah makhluk serta harta itu tidak bisa menghalangi ketetapan dan kehendaknya Allah. Barakallahu fikum. Tidak ada nilainya sudah. Kata apa? Harta dan semuanya, kalau Allah sudah menetapkan ketetapannya, sudah ada, tidak ada nilainya. Sehingga sebagian mereka, seorang ulama salafus soleh zaman dulu, Bilal bin Sa'ad rahimahullah mengatakan, pernah mengatakan, man ja'ala al-maut nusba ainaihi, barang siapa yang menjadikan kematian al-maut di hadapan matanya, sudah mau mati ini. La yubali fid dunya, atau yang demikian lain, maka dia tidak peduli berkaitan dengan dunianya. Atau yang serupa dengan itu. Lah mau mati, mau lihat harta saya, anak saya, kekuasaan saya. Apa yang dia ingat? Sudah tetapan Allah Subhanahu wa taala. Enggak bisa. Cuma harta saya diberikan semuanya, enggak bisa. Kekuasaan saya enggak bisa. La yubali, dia tidak akan peduli. Kefakirannya atau kekayaannya. Ahwa fi fakrin au ghina. Atau yang demikian itu maknanya, kurang lebih. Kalau dia menjadikan al-maut finus bi'aini, di hadapan dia pancangkan, di hadapan kedua matanya. Menjadi pikiran dia. Maka barakallahu fikum, semuanya itu barakallahu fikum menunjukkan ketetapan Allah Subhanahu wa taala, tidak bisa ada kekuatan pun yang bisa menghalangi. Ats-tsamin, yang kedelapan. Azamatullah fauqa ma yatasawwaru bihaitsu la yastati'ul uqul lahu tamthilan wala tatawahhamul qulub lahu suratan li'anna Allaha laisa kamitsli syai'un wa huwas sami'ul basir. Kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala fauqa ma yatasawwaru, itu melebihi apa yang digambarkan oleh makhluknya. Allah itu besarnya selangit dan bumi dan seluruh yang salib ini. Allahu Akbar, Allah lebih besar. Tidak bisa digambarkan. Arsnya saja. Yang kursinya Allah itu dibandingkan arsnya seperti khilqah, cincin yang dilimparkan di padang yang sangat luas. Langit dan bumi dibandingkan kursinya Allah, seperti tadi, cincin dilimparkan ke padang yang sangat luas. Dalam sebuah hadis ya, seperti dalam kitab Tauhid ada. Kursinya tadi yang lebih bumi, langit dan bumi dibandingkan kursinya itu bagian cincin dilemparkan di padang pasir yang sangat luas. Dibandingkan arsnya Allah makhluk yang paling besar. Ya. Sakful makhlukat, atapnya seluruh makhluk itu ars. Iya. Barakallahu fikum, dibandingkan kursinya Allah dibandingkan arsnya tadi seperti cincin dilemparkan pada padang yang luas, kecil sekali. Ya, dan Allah akbar, Allah besar dari itu semua. Tidak bisa digambarkan dengan akal, dengan pikiran makhluknya. Ya, Allah fawqal arsy, alal arsy, dan Allah Subhanahu wa taala di atas arsy. Ya. Barakallahu fikum. Di mana akal-akal makhluknya itu tidak mampu memisalkan Allah Subhanahu wa taala. Allah misalnya demikian demikian tidak bisa. Allahu akbar dari yang kau misalkan. Dari yang kau serupakan Allahu akbar, Allah lebih besar. Ya. Maka di antara cara untuk hati kita pengin mengetahui Allah, hakikat Allah, karena kita enggak bisa itu sesuatu yang dilarang ya, karena memang akal manusia tidak sampai. Yaitu dengan diantaranya ini tadi, mengucapkan Allahu Akbar. Iya. Yeah. Dari apa yang kemarin Allahu Akbar, Allah lebih besar. Iya. Yeah. Wala tatawahamul qulub law suratan, dan hati-hati makhluknya itu tidak bisa membayangkan iya yeah, bentuk Allah Subhanahu wa taala. Tidak bisa. Li'anna Allah laisa kamitslihi syai'un wa huwa as-sami'ul basir, dikarenakan Allah Subhanahu wa taala tidak ada sesuatu pun, syai'un, satu pun, enggak ada satu pun yang semisal dengannya. Bagaimana bisa menggambarkan? Enggak ada yang semisal. Ya, enggak pernah dilihat. Ya. Barakallahu fiik. Nanti lihatnya ketika di akhirat ya, di arosot, di mahsyar dan di jannah, di surga. Ya. Barakallahu fiik. Kalau di dunia enggak bisa. Wa huwa as-sami'ul basir, dan dia maha mendengar lagi maha melihat. Ya. Ayat ini, ayat surat Asy-Syura ayat yang 11 ini, sebagaimana yang kita sebutkan sebelumnya, umdah menjadi pegangan dalam pembahasan asma'us sifat. Ya. Laisa kamitslihi syai'un. Ya, lafaz laisa kamitslihi syai'un, tidak ada sesuatu pun yang semisal dengan Allah, ini membantah kelompok-kelompok mumatsilah, musyabbihah, kelompok yang memisalkan Allah dengan makhluknya, kelompok yang menyamakan, menyerupakan Allah dengan makhluknya, itu mumatsilah atau musyabbihah. Yeah. Barakallahu fiik. Dibantah dengan ini. Yeah. Ketika kelompok mumatsilah mengatakan bal yadahu mabsutatani, bahkan kedua tangan Allah itu terbuka atau terbentang. Allah menetapkan dalam ayat tersebut memiliki dua tangan. Berarti tangan Allah seperti tangan makhluk, tangannya manusia, maka dibantah dengan ini, laisa kamitsli syai'un. Tidak ada sesuatu pun yang semisal dengan Allah. Dibantah. Ketika ada kelompok yang misalkan Allah, sifat-sifatnya Allah dengan sifat makhluk. Wa huwa as-sami'ul basir, dan dia maha mendengar dan maha melihat, itu membantah kelompok mu'attilah. Yaitu kelompok yang menolak nama atau sifat-sifat Allah SWT. Ya. Apakah ada? Ada kelompok Jahmiyah dulu. Kalau sekarang mungkin secara kelompok khusus enggak ada, tapi keyakinan masih ada. Orang-orang yang berkeyakinan Allah tidak memiliki sifat. Ada. Ya. Bahkan keyakinan Allah ada di mana-mana. Ya. Tidak di atas arsy. Barakallahu fikum. Maka ini wa wasamil, dan Allah maha melihat, maha mendengar dan maha melihat, ini bantahan bagi kelompok-kelompok yang menolak sifat-sifat Allah SWT yang biasa disebut dengan mu'attilah, dari kelompok Jahmiyah, Mu'tazilah dan Asy'ariyah atau Asy'airah, Maturidiyah juga. Iya. At-tasi' yang ke-9, ikhtisasullahi bil asma'il husna wassifatil ula, kekhususan Allah subhanahu wa ta'ala dengan nama-nama yang paling indah, khusus, khususan hanya milik Allah, dan sifat-sifat yang paling tinggi. Yeah. Al-ashir yang ke-11, istiwa Allahi ala arshihi wa huwa uluwuhu wa istiqraruhu alaihi ala alwajhi laiqi bihi. Istiwanya Allah di atas arsy-Nya, yaitu dari lafaz ayat tadi ya, Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa, istiwa. Ya. Apa makna istiwa Allah di atas arsy-Nya? Yaitu tingginya Allah dan menetapnya Allah di atasnya, di atas arsy. 'Alal wajhi laiq bihi, sesuai dengan keagungan Allah subhanahu wa ta'ala. Yeah. Jangan disamakan istiwanya hamba dengan istiwanya makhluk dengan istiwanya Allah. Yeah. Barakallahu fiik. Kalau istiwanya hamba di atas suatu, hamba tersebut butuh kepada suatu tersebut. Misalnya hamba istiwa di atas kendaraannya, dia tidak butuh. Yeah. Barakallahu fiik. Nempel lah istilahnya, ya nempel, butuh dia, disangga, ya disangga sama suatu tersebut, butuh pada makhluk itu kan, kalau makhluk. Tapi Allah SWT jangan disamakan, ya sesuai dengan keagungan dan kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala, jangan disamakan dengan makhluk. Ya Allah tidak butuh kepada makhluknya, Ghaniyyun Hamid, maha tidak butuh, maha kaya, ya dan maha terpuji. Al-hadi ala syara, al-hadi asyara, yang ke-11. Ya, kandungan yang ke-11. Umumu mulkihi lis-samawati wal-ard wa ma bainahuma wa ma tahtathara. Umumnya kekuasaan Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, keumuman kekuasaan Allah, kerajaan Allah yang meliputi langit-langit dan bumi, dan apa-apa yang di antara keduanya, di antara langit dan bumi, dan apa-apa yang di bawah tanah. Tahta thara. Yeah. Itu semuanya mencakup, semuanya itu adalah kerajaan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Yeah. Barakallahu fikum. Maka ketika nanti pada hari kiamat, Allah Subhanahu wa taala berfirman, mengatakan apa? Limanil mulkul yaum lillahil wahidil qahar. Milik siapa kerajaan pada hari ini? Yaitu pada hari kiamat. Dijawab oleh Allah sendiri, lillahil wahidil qahar. Milik Allah satu-satunya yang maha menguasai. Ya. Enggak ada sudah raja-raja yang mengaku raja di dunia. Semuanya sudah binasa. Ya. Athani asyar yang ke-12. Si'atu ilmihi wa quwatu qahrihi wa hukmihi. Luasnya ilmu Allah subhanahu wa ta'ala dan kuatnya kekuasaan Allah serta hukumnya, ketetapannya. Wa annal khalqa la yuhituna bi ilman, dan bahwasanya makhluk-makhluknya mereka tidak bisa meliputi ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ilmunya mereka, makhluk-makhluk tersebut tidak bisa meliputi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Barakallahu fiik. Likusuri idrakihim amma yastahiquhu ar-rabbul adzim, dikarenakan kurangnya pengetahuan mereka dari perkara yang Allah berhak, Allah yang Rabb yang Ma'agung berhak untuk diberikan, minasifatil kamal wal azamah, dari sifat-sifat kesempurnaan dan sifat-sifat kebesaran, keagungan. Akal manusia tidak bisa memberikan sifat yang sesuai kepada zat yang maha sempurna. Makhluk yang serba kurang memberikan sifat, memberikan nama kepada zat yang maha sempurna. Gak sesuai. Yang benar, yang pasti, yang pas adalah zat yang sempurna, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala sendirilah yang bisa memberikan sifat-sifat dan nama-nama untuk dirinya, dan melalui wahyu yang Allah wahyukan kepada Rasulnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Iya, barakallahu fikum. Itu yang bisa. Adapun ilmunya makhluknya tidak bisa sama. Rasul pun kalau tidak mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu Wa Taala tidak bisa memberikan sifat-sifat pujian-pujian. Iya. Bahkan nanti ketika hari kiamat, ketika Rasulullah SAW akan memberikan syafaatnya, Rasulullah akan mendapatkan memberikan pujian-pujian yang sebelumnya Allah belum pernah dipuji dari makhluknya dengan pujian-pujian tersebut. Yaitu ketika itu Allah mewahyukan pujian-pujian tersebut kepada Nabi Muhammad SAW. Sampai demikian akhirnya Allah berani, irfa' ra'sak, wasal tu'ta, washfa' tushaffa. Angkatlah kepalamu, setelah sujud, muji dengan pujian yang belum pernah dipuji oleh makhluknya sebelumnya. Allah berfirman, angkatlah kepalamu dan mintalah, engkau akan diberi. Washfa, dan berilah syafaat. Sungguhnya engkau apa syafaatmu telah diizinkan. Barakallahu fikum. Taib, cukup ya insyaAllah ya. Cukup, selanjutnya setelah mukaddimah masuk pada tauhid al-asma wa sifat. Iya. Barakallahu fikum. Tauhid al-asma wa sifat. Sudah masuk nanti sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Allahu taala alam bisawab, semoga bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, tafaddalu, hafizakumullah.